Hikayat Pohon Ara. Bacaan kali ini diambil dari Markus 11 ayat 12 sampai 21. Ya, jadi mungkin yang belum menyiapkan Alkitab mungkin bisa ambil Alkitab dulu karena tidak semua akan dibacakan dan ini akan menyangkut ke perikop yang lainnya. Ya, Markus 11 ayat 12 sampai 21. Ini saya minta Mbak Siri untuk membacakannya. Yesus menutup pohon ara. 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya dan murid-muridnya pun mendengarnya. Yesus menyucikan bait Allah. 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. 16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. 19. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, terima kasih Mbak Siri. Ya, Mbak Siri masih kebiasaan menyebut Allah ya. Meskipun ya sama aja lah Allah dan Allah, gak masalah kan? Ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah baca bagian ini atau pernah dibahas di gereja ya. Tapi mungkin ketika Anda membacanya, mungkin Anda pernah bertanya-tanya. Karena di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai suatu pribadi yang sepertinya tidak reasonable gitu, tidak masuk akal atau bahkan emosional ya, karena ketika saat itu dia disebutkan sebagai lapar dan kemudian dia melihat pohon ara dan dari kejauhan dengan daunnya yang lebat ya, kemudian dia mendatangi dengan mengharapkan akan mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, tapi kemudian ketika didekati dan ternyata dilihat ternyata tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Kemudian akhirnya Tuhan Yesus sepertinya jengkel sekali. Dan kemudian bahkan pohon itu dikutuk ya. Sampai kemudian digambarkan bahwa pohon itu jadi kering ya. Karena kutukan itu. Dan pada ayat 14 yang akhir itu disebutkan bahwa sebenarnya saat itu bukan musim buah ara. Ya. Jadi sepertinya ini kok gak masuk akal juga ya. Kok gak musimnya kok mengharapkan buah dan ketika nggak mendapatkan kok akhirnya sepertinya tidak masuk akal sekali kok ini kok pohon nggak salah nggak apa kok ya pohonnya sih kayaknya baik-baik aja memang bukan musimnya sehingga memang saat itu tidak ada buah itu mungkin persepsi yang ditangkap oleh pembaca ya jadi hal ini mungkin akan membuat jadi pertanyaan dari banyak orang. Perikop selanjutnya juga membuat hal menjadi lebih runyam ya sepertinya karena dalam perikop selanjutnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan kemudian dia mengusir semua pedagang di situ membalikkan meja penukar uang dan semua pedagang di situ disuruh pergi ya dan kemudian bahkan melarang orang bawa barang melewati bait Allah gitu ya barang-barang dagangan atau yang lainnya. Sepertinya dia sangat emosi waktu itu ya. Dan mungkin orang-orang yang memang sudah dari dulu tidak suka dengan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, wah itu kan, itu mana ada itu orang kok yang disebut Tuhan itu seperti itu, kok marah-marah tidak reasonable, udah pohon ara gak salah jadi kutuk, kemudian gara-gara lapar, uring-uringan sepanjang hari sampai masuk bait Allah aja marah-marah. Nah, sepertinya hal itu menjadi kesan dari orang-orang yang mungkin memang sudah tidak suka ya dengan apa yang menjadi figur dari Tuhan Yesus gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang-orang Kristen yang mungkin sangat berdedikasi, sangat committed dan mereka sangat setia pada Tuhan Yesus. Kemudian mengatakan, oh ya wajar itu bahwa apa yang dilakukannya itu dia kan Tuhan ya. Dan kemudian mengatakan, ya itu pelajarannya mungkin bahwa kita sebagai orang Kristen tidak boleh hanya berbuah kalau lagi musim saja, musim-musiman ya, Kristen musim-musiman. Kita harus berbuah sepanjang waktu, kita harus siap sedia sepanjang waktu sehingga ketika Yesus ingin mendapatkan buah, maka kita bisa menunjukkan buahnya. Itu adalah pelajaran yang kita bisa petik dari perikop yang tadi itu ya. Tapi kalau kita membaca seperti itu atau menginterpretasikan secara bebas seperti itu, maka kelihatannya sangat rohani, kelihatannya sangat baik ya. Tapi apakah itu yang ingin disampaikan dalam perikop itu ya? Kemudian mungkin kita akan ya sudahlah, jangan dipermasalahkan karena kalau diutak-utik nanti mungkin malah berabe ini. Kita jangan menanyakan hal-hal yang ginilah. Kita sudahlah, kita percaya aja bahwa apa yang Tuhan lakukan itu pasti benar dan kita nggak usah memasalahkan itu ya. Jadi di satu sisi ada orang-orang yang langsung mengecap atau menuduh bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar atau tidak selayaknya. Tetapi di sisi yang lain juga ada orang yang membela secara buta ya. Jadi langsung aja mengatakan, udahlah jangan dipermasalahin, ini ayat ini mungkin hanya perumpamaan saja. Intinya kan sebenarnya mengatakan bahwa kita harus menghasilkan buah gitu ya. Atau memang bahwa pohon ara merupakan simbol yang sering dipakai untuk menggambarkan bangsa Israel. Jadi ini artinya memang bangsa Israel itu adalah bangsa yang memang tegar tengkuk ya, sehingga mereka tidak bisa menunjukkan buah-buah padahal mereka adalah pilihan dan mereka mempunyai karunia untuk mengetahui tentang keselamatan yang dari Tuhan. Tapi mereka ternyata tidak berbuah sehingga akhirnya menjadi kering gitu ya. Dan kemudian menghubungkannya dengan peristiwa bagaimana bangsa Israel kemudian dikalahkan oleh bangsa lain dan dibawa sebagai tawanan dan sebagainya. Seringkali kita takut mempertanyakan hal seperti ini yang sulit dijawab dari firman Tuhan. Dan ketika kita ada orang yang akan mempertanyakan hal ini, kita cepat sekali defensif dan kemudian mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu perumpamaan yang kita seharusnya tidak terlalu banyak mempertanyakan. Ya, padahal pertanyaan itu sebenarnya valid ya, dan kita harus bisa memberi jawaban yang benar. Ketika kita takut untuk mempertanyakan, untuk mempelajari ataupun mendiskusikan hal seperti ini, maka akhirnya kita malah tidak akan mendapatkan jawaban yang sesungguhnya atau jawaban yang lebih baik atau pengertian yang lebih dalam dari Alkitab ya. Jadi ini selalu contoh yang baik karena dari sini kita harus belajar sebenarnya apakah yang dimaksudkan sebenarnya dari perikop ini. Pertama kita harus belajar mengenai karakteristik dari pohon ara. Ya, pohon ara kalau di Bukit Zaitun ya, tempat di mana cerita ini terjadi, ada orang yang mengatakan, loh iklim di sana itu sebenarnya iklim yang sejuk dan buah ara itu harusnya ada sepanjang waktu ya, sepanjang waktu itu sebenarnya musim. Jadi sebenarnya buahnya juga bisa diharapkan sepanjang waktu karena katakannya orang yang ke Israel juga berkata ya, sebenarnya itu buah ara itu bisa juga didapatkan tidak harus pada musim-musim tertentu saja. Ya ada yang mengatakan begitu. Tapi kemudian kita akan bertanya loh, kalau gitu apa yang dimaksud dengan oleh penulis dari Markus ini atau Markus sendiri yang mengatakan bahwa itu bukan musim buah ara ya, belum musimnya. Dan kalau kita mengatakan itu, kemudian jawaban ini tentu saja tidak memuaskan ya, karena oh kalau gitu sebenarnya itu musim, jadi Markus salah dong. Ya, tapi sebenarnya hal itu juga bisa menjadi jawaban lain bahwa oh itu sebenarnya musim buah ara itu yang dimaksud adalah musim untuk memetik atau musim banyak buah ara yang ada ya mungkin di pasar atau bagaimana ya. Jadi sebenarnya kalau itu sudah musimnya dan sudah dipetik, tentu saja ketika Tuhan Yesus melihat ke pohon itu ternyata tidak ada buah, tapi karena ini bukan musim, harusnya belum dipetik, jadi harusnya ada. Nah itu bisa jadi salah satu penjelasannya. Tapi mungkin ada orang lain yang lebih kritis lagi atau mungkin lebih nakal lagi bertanya, loh iklim 2000 yang tahun yang lalu apakah sama dengan sekarang? Jadi apakah pada waktu itu juga buah ara ada sepanjang tahun gitu ya? Tapi kalau itu masalahnya, jadi kalau memang itu belum musim, mungkin karena ada yang berkata buah ara itu baru masak mungkin baru bulan Juni. Dan sedangkan itu menjelang Paskah itu sekitar bulan akhir April, akhir Maret atau mulai awal April ya, itu mulai dari Paskah dan itu buah aranya belum masak gitu ya. Jadi kalau itu yang terjadi memang betul itu belum musimnya, seperti itu. Tapi kemudian kalau kita pelajari lagi karakteristik dari buah ara ya atau pohon ara ini bahwa ada yang disebut sebagai pendahulu atau mungkin ya kita sebut buah awal atau apa ya itu, jadi ketika sebelum buah ara itu mulai keluar sebenarnya ada keluar dulu yang disebut dari buah awal, itulah yang pendahulunya itu ada dan itu disertai dengan daunnya, sehingga ketika biasanya orang melihat bahwa ini ada daunnya maka dilihat kalau itu ada buah awalnya itu, maka kemungkinan itu akan menghasilkan buah ara nantinya ya. Dan katanya kalau setelah buah aranya keluar maka buah awal yang tadi itu pendahulu tadi itu tuh akan jatuh atau ya, dan buah awalnya tadi itu bisa dimakan juga. Jadi ketika Yesus datang untuk melihat pohon ara itu karena dilihat dari kejauhan, oh ini ada daunnya lebat gitu ya, terus sehingga diharapkan ada itu buah awalnya yang memang bisa dimakan itu ya, buah yang cikal bakal awal dari buah ara itu yang bisa dimakan ya. Itu sehingga hal ini menjadi jawaban yang cukup beralasan gitu, bahwa Tuhan Yesus bukan mengharapkan buah ara kalau itu memang bukan musim buah ara, tapi Tuhan Yesus mengharapkan sesuatu yang untuk dimakan ya. Dan karena di ayat itu memang tidak disebutkan bahwa Tuhan Yesus mencari buah ara, tapi dia mengharapkan sesuatu yang bisa dimakan gitu ya. Jadi ada tanda-tanda awal bahwa kalau memang pohon ini akan berbuah, maka pasti ada buah awalnya ini yang akan muncul bersama dengan daun-daunnya. Dan ketika ternyata tidak ada apa-apa yang bisa diambil, maka ya berarti memang pohon ini memang tidak akan menghasilkan. Namun permasalahan tidak selesai sampai di situ, karena kita tahu dalam Injil Markus itu adalah Injil sinoptik ya, jadi dia dengan Injil Matius dan Injil Lukas itu biasanya banyak persamaannya atau satu pandangan gitu ya, sinoptik artinya satu atau sama pandangannya, dan sebagian besar yang ada di Markus itu ada di Matius dan ada di Lukas. Jadi ketika kita cari ternyata paralelnya itu ada di Matius, di Matius 21, Anda mungkin bisa buka sendiri, ayat 18-20, Matius 21 ayat 18-20. Namun yang menjadi masalah yaitu bahwa di paralel dari perikop ini, maka di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu, di kitab Markus disebutkan bahwa itu terjadi keesokan harinya. Jadi tidak saat itu juga. Sedangkan di Matius disebutkan bahwa ketika Yesus mengutuk pohon ara itu seketika itu juga ya, disebutkan seketika itu juga, maka pohon itu menjadi kering dan murid-muridnya tercengang, kagum gitu ya. Hal ini tidak disebutkan di kitab Markus, bahwa murid-muridnya tercengang ya, atau yang lebih tepatnya Petrus saat itu menyebut, wah guru itu pohon sekarang yang kemarin itu, yang Tuhan kutuk saat itu, sekarang sudah kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi ini sepertinya suatu dua hal yang sulit untuk disatukan, karena yang satu bilang saat itu seketika itu juga kering, kemudian di yang lainnya lagi bilang bahwa itu terjadi keesokan harinya. Bagaimana kita harus mengakurkan dua pandangan seperti ini? Jawaban yang populer adalah argumen bahwa Markus biasanya menuliskan dengan bentuk kronologis, memang dengan urutan, jadi kejadiannya dibikin sesuai dengan waktunya. Sedangkan Matius tidak kronologis, jadi ketika Matius menyampaikan sesuatu, dia berdasarkan topiknya. Jadi makanya kadang-kadang penyampaiannya beda ya. Ya, argumen ini secara umum mungkin akan dapat diterima untuk kasus-kasus tertentu ya. Untuk bisa yakin, mungkin Anda harus jadi profesor dalam bidang perjanjian baru ya, sehingga bisa benar-benar dianalisa semua apa memang Matius itu menuliskannya topikal, sedangkan Markus menuliskannya kronologikal ya. Tapi kalaupun itu benar ya, ini ada masalah lagi bahwa di Markus disebutkan bahwa mengeringnya itu keesokan harinya, sedangkan di Matius disebutkan seketika itu juga ya. Jadi bukan cuma soal waktu, tapi sepertinya seketikanya itu tidak bisa dibantah gitu, bahwa kayaknya ini kok beda gitu ya. Jadi kemudian jawabannya apalagi ya, bahwa kalau ternyata itu tidak seketika, kok Matius nyebutnya seketika ya. Dan ya, kalau setelah ada lagi yang memberikan jawaban bahwa bisa jadi bahwa ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon itu, kemudian pohon itu mengering ya, tapi mengeringnya mungkin tidak terlalu menyolok, sehingga murid-muridnya atau terutama Petrus tidak memperhatikan gitu ya. Baru pada besok harinya ternyata keringnya sampai ke akarnya, disebutkan di Markus memang begitu, sampai ke akar-akarnya udah kering. Jadi sepertinya sebelumnya sebenarnya sudah seketika itu udah kering, tapi mungkin murid-muridnya tidak memperhatikan, jadi hanya masalah persepsi ya. Tapi ada juga yang mungkin akan berpendapat bahwa karena ada memang pendapat bahwa Markus itu adalah kitab yang jadi acuan dari Matius atau Lukas, sehingga ketika penulis dari Matius melihat tulisan Markus bahwa pohon ara itu dikutuk, kemudian Tuhan Yesus masuk ke bait suci, kok seolah-olah ini ada hubungannya ya. Jadi karena Matius ini ingin menjaga perasaan dari orang-orang Yahudi mungkin, sehingga jangan sampai pohon ara yang diibaratkan sebagai pohon sebagai bangsa Yahudi itu akan kok langsung dikutuk jadi mati gitu. Dan itu kan mungkin ada kaitannya dengan penyucian bait Allah ya, karena itu adalah bait suci dari orang Yahudi. Karena memang sepertinya ada hubungannya bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa pohon ara ini tidak berbuah, maka ya sudah, di stop saja, akhirnya keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan bangsa Yahudi tidak menjadi bangsa pilihan lagi, seperti itu. Penjelasan seperti itu, setuju atau tidak setuju, mungkin sebenarnya masuk akal juga, karena memang Matius menempatkan penyucian dari bait Allah itu sebelum Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, sedangkan Markus menuliskannya sesudah ya. Jadi penyucian ini sesudah Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Jadi apakah Matius memindahkan penyucian bait Allah itu menjadi sebelum Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi tujuannya supaya audiensnya dari Matius, yaitu orang-orang Yahudi, tidak salah mengira dan kelihatannya, aduh, aku ini sekarang sudah tidak dikehendaki Tuhan, seperti itu. Jadi niat dari Matius itu supaya tidak terjadi salah paham, ya itu masih bisa diterima gitu saja ya. Tapi katakanlah bahwa sebenarnya tidak seperti itu, mungkin mereka salah mengingat. Jadi ada yang mengingatnya itu hari yang sama, ada yang mengingatnya itu hari yang berbeda, atau yang lainnya ya, kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Kalaupun itu terjadi, apakah itu mengurangi arti dari apa yang disampaikan? Ya, kadang banyak yang menganggap bahwa oh, Alkitab itu sempurna, sehingga hal-hal sampai ke kecil-kecil pun, sampai fakta historis, fakta geografis, ataupun dari kata per kata itu tidak akan salah, maka mereka akan mencari terus jawaban dari kalau ada permasalahan seperti ini. Tapi mungkin ada juga yang beranggapan, oh, kita nggak bisa terus mengharapkan bahwa Alkitab itu benar-benar sempurna, sampai tidak ada kata atau tidak ada kejadian yang detailnya itu agak berbeda, karena memang itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda, ya, persepsi mereka berbeda. Namun sebenarnya itu saling melengkapi, ya. Tapi juga sebenarnya itu berdasarkan persepsi mereka, dan ketidaksempurnaan itu tidak masalah, karena kita tahu bahwa dalam Alkitab itu kita melihat bahwa banyak sekali, hampir semuanya, malah tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya ada cacatnya, ada dosanya, ada kelakuannya yang benar-benar mungkin tidak pantas, tapi itu semua tetap dipakai oleh Tuhan ya. Jadi kenapa kita harus mengharapkan kesempurnaan dari para penulis dari kitab-kitab Injil ini juga ya. Jadi itu masih jadi perdebatan lah sebenarnya. Kalaupun detail ataupun kronologis dari kejadian itu tidak bisa disatukan, apakah itu membuat Alkitab ini tidak bisa dipercaya? Ya. Karena sebenarnya kalau kita mau lebih objektif, sebenarnya sumber dari Alkitab itu begitu banyak, dan meskipun agak berbeda tapi tetap dipelihara, karena kita melihat bahwa ini bisa jadi saling melengkapi atau sebagai bahan acuan yang bisa dipertimbangkan juga. Karena ada yang versinya itu akhirnya cuma satu, tapi kitab lain mungkin ya, mereka kitab agama lain mungkin cuma satu, tapi ya itu karena yang lainnya udah dibakar semua. Ya, jadi satu orang beranggapan bahwa ini yang paling benar, kemudian semua yang lain sisa yang tidak sesuai dibakar. Jadi malah tidak ada cek atau referensi lain yang bisa dipakai. Dan itu bukankah itu malah membuat lebih dilakukan lagi ya, kalau jadinya seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa sejak awal Tuhan tidak mengharapkan kebenaran itu dimonopoli oleh satu orang saja ya. Jadi kalau ada perbedaan, kalau ada yang mungkin tidak harmonis, bahkan sekarang pun ketika ada perbedaan dalam pengajaran atau yang lain di gereja, maka jangan cepat-cepat merasa ingin benar sendiri atau kemudian semua diabaikan. Tapi sebaiknya kita benar-benar pelajari dengan keberanian mempertanyakan sesuatu ya. Jangan takut mempertanyakan kepada pendeta atau kepada hamba Tuhan lain. Kemudian benar-benar bertanya untuk mencari tahu, sampai akhirnya kita menemukan kebenaran yang lebih dalam lagi. Karena kalau kita takut bertanya dan kita hanya mau untuk, ah pokoknya kalau gak gereja saya yang bilang ini, saya gak percaya. Ya, sebaiknya tidak itu, karena kebenaran itu gak boleh dimonopoli. Tuhan menginginkan kita mengenal kebenaran itu secara utuh dalam satu tubuh Kristus, dalam satu kesatuan. Oke, kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu bagaimana di Injil Lukas, apakah ini juga disebutkan? Jadi sebenarnya di Injil Lukas justru kejadian ini tidak ada atau tidak digambarkan bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Namun yang ada adalah suatu perumpamaan. Ya, kita buka di Lukas 13. Ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Oke, ini Mbak Siri lagi yang akan bacakan nih. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Oke. Ya, sebenarnya awalnya saya hanya ingin membahas dari Lukas ini karena perumpamaan pohon ara ini mempunyai arti yang sangat baik ya. Dan namun ketika mempersiapkannya kemudian justru merembet ke yang lain karena pembahasan pohon ara ini tidak hanya bisa berdiri sendiri. Ya, karena kitab Lukas ini cukup menarik karena di sini penulisnya adalah seorang ya dokter dari Yunani lah waktu itu ya, zaman itu mungkin termasuk orang pintar juga ya, tapi jadi gaya penulisannya mungkin lebih teratur atau dia ketika dia menyampaikan perumpamaan tuh maknanya bisa lebih dalam ya, karena kita juga mengenal perumpamaan mengenai orang Samaria dan perumpamaan anak yang hilang yang hanya ada di Injil Lukas ini. Dan saya tertarik juga dengan hal pohon ara ini karena dari Lukas dia tidak menyampaikan bahwa ini terjadi satu kejadian yang sesungguhnya tapi adalah suatu perumpamaan. Jadi mungkin apakah Lukas ingin menceritakan hal yang sama tapi dikemas dalam suatu perumpamaan supaya bisa memberikan pelajaran yang lebih dalam. Ya, ini kemungkinannya. Jadi dalam perumpamaan ini ada seorang pemilik kebun anggur yang melihat pohon ara di kebunnya dan dia melihat bahwa oh ini kok tidak menghasilkan buah nih, ini udah makan tempat ya, udah ada di kebun percuma nih, ngabis-ngabisin tanah aja nih, kan bisa buat nanam yang lain. Dan kemudian nih disuruh tebang, kemudian tapi kemudian ada pengurus dari kebun anggur itu yang mengatakan, oh jangan Tuhan, biarlah kasih kesempatan lagi, saya akan cangkuli, saya akan beli pupuk. Nanti kalau tahun depan enggak berbuah juga ya sudah tebang aja gitu ya. Jadi mungkin seperti awal dari arti dari pohon ara ini bahwa itu sering dipakai untuk menggambarkan bangsa Israel. Maka mungkin ini adalah suatu perumpamaan yang untuk menyatakan bahwa bangsa Israel sebenarnya sudah dikasih tempat di kebun anggurnya Tuhan, yaitu di tanah Israel di sana. Kemudian ternyata tidak menjadi berkat, tidak menghasilkan buah, maka Tuhan ingin menebangnya. Tapi kemudian mungkin Tuhan pengurus kebun itu yang bisa diartikan sebagai adalah Yesus yang akan membelanya dan berkata, okay, saya akan cangkul, saya akan beli pupuk ya dengan mengabarkan Injil di kota-kota di Israel ya. Maka nanti kalau ternyata enggak berbuah juga ya sudah, mau apa lagi ya, ditebang gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan, oh kalau bukan gitu, mungkin 1 tahun itu justru bukan menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang mencangkuli atau menyiram atau mengasih pupuk, tapi itu adalah para rasul yang diutus untuk kemudian membuat bangsa Israel ini tetap berbuah gitu ya. Jadi kalau kita mengambil bahwa pohon ara itu merupakan simbol dari Israel. Tapi pohon ara juga kadang dipakai sebagai simbol dari kemakmuran. Ya, bahwa kalau bangsa Israel dijanjikan tanah yang subur di mana ada kebun anggur, ada susu madu, dan juga pohon ara adalah salah satu simbol dari kemakmuran. Jadi kalau orang punya banyak pohon ara, dia makmur ya. Dan arti rohani yang bisa kita ambil di sini ya, bahwa kalau pohon ara itu simbol kemakmuran, maka apakah kemakmuran itu sudah menghasilkan buah atau tidak? Karena seringkali kemakmuran itu hanya jadi sesuatu yang dilihat dari jauh kelihatannya, wah ini hebat ini ya. Tapi sebenarnya apakah buahnya juga ada? Karena bukan itu yang dicari oleh Tuhan ya, kemakmuran. Atau juga apakah kemakmuran itu sudah menutupi ya, daun-daunnya itu yang lebat itu sehingga buah-buahnya itu sebenarnya tujuan dari daun itu adalah untuk melindungi buahnya supaya tidak terlalu banyak kena sinar matahari dan rusak ya. Tapi bisa jadi buah justru daun-daun itu menutupi sehingga orang kalau tidak berbuah pun tidak kelihatan ya, karena kelihatan makmur. Atau buah-buahnya jadi tidak kelihatan karena orang silau, atau ya mungkin dalam kasus ini tertutupi matanya oleh daun-daunan. Jadi hati rohaninya bisa seperti itu kalau kita memandang simbol pohon ara itu sebagai kemakmuran. Bisa juga pohon ara itu diartikan sebagai para pemimpin gitu ya. Karena ada di dalam sebutan di beberapa penggambaran ya, di kitab Perjanjian Lama, bahwa itu sebagai menggambarkan pemimpin. Jadi apakah pemimpin-pemimpin itu juga sebenarnya menghasilkan buah? Karena mungkin kelihatannya ya pohonnya itu bisa tinggi, bisa daunnya lebat, bisa kayaknya wah gitu, tapi sebenarnya apakah buahnya ada gitu ya. Karena kalau dia dari kejauhan tidak ketahuan, kecuali kita melihat secara dekat, maka baru kita tahu bahwa apakah ini menghasilkan buah atau tidak gitu ya. Namun pohon ara juga mungkin kita bisa pandang sebagai perenungan pribadi, apakah itu diri kita masing-masing, apakah kita ini menghasilkan buah apa tidak ya. Apakah yang kita ada itu cuma daun-daun roh aja ya. Jadi mungkin gak buah roh nih, daun-daun roh ya. Jadi orang kita mungkin kelihatan, wah dia orang aktif di gereja, berbakat, ya, talented, kemudian oh dia kehidupannya bagus, makmur, dan sebagainya. Dan buah atau tidaknya jadi gak kelihatan karena terlalu banyak daun-daun yang menutupinya. Sehingga mungkin asumsinya ya mungkin ini memang berbuah lah, cuma ketutupan daun aja ya. Sebenarnya apapun yang daun-daun yang diberikan itu ya untuk supaya melindungi buahnya, supaya buah kita tetap ya, supaya buah dari kita dari perbuatan baik ataupun buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan ya, dan apalagi lemah lembutan, pengendalian diri ya, dan sebagainya itu bisa dilindungi oleh daun-daunnya. Tapi kalau justru daun-daunnya itu membuat orang akhirnya tidak bisa memunculkan buahnya, maka itu akan jadi masalah. Jadi kalau kita hubungkan lagi ke arti dari pohon ara ini, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ya, mungkin tujuannya waktu itu hanya untuk memberikan pengertian mengenai perumpamaan ini, bahwa bait Allah mungkin pada waktu itu perlu disucikan karena memang sudah terlalu banyak ya kelihatan, karena bait Allah ini mungkin kelihatan mentereng, tinggi ya, daun-daunnya ya, mungkin daunnya itu berupa pengajaran yang hebat, musik yang luar biasa ya, menarik, membuat orang semakin sering ke gereja, makin membuat orang suka dengan hal-hal yang kelihatan rohani. Tapi sebenarnya apakah itu menghasilkan buah atau tidak, itu mungkin yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan mengenai pohon ara ini. Dan juga, dan mungkin Tuhan Yesus juga ingin ingatkan kembali bahwa apa yang terjadi di bait Allah pada waktu itu, yaitu ya imam-imam itu mengambil keuntungan atau menipu janda-janda ataupun para pedagang itu ya. Salah satu alasan kenapa Yesus saat itu marah mungkin karena ya ada yang menginterpretasikan bahwa pada waktu itu entah bagaimana janda yang hanya mampu mempersembahkan burung dara ya untuk tidak bisa mempersembahkan kurban yang mahal seperti kambing domba ya, tapi hanya bisa burung merpati atau burung dara itu ternyata burung daranya itu dijual gitu ya, atau ya mungkin malah orang-orang masih mengambil keuntungan dari janda itu atau malah menipu janda itu dengan mungkin burung persembahannya itu dijual lagi setelah dipersembahkan gitu ya. Jadi jangan sampai juga kalau kita sekarang di gereja itu isinya adalah orang-orang yang ingin mengambil keuntungan ya. Bagaimana kok jadi komersialisasi apa yang jadi hal yang rohani itu begitu banyak daun-daunnya, begitu banyak hal-hal yang sepertinya baik atau sepertinya dari jauh kelihatannya ini adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan, sepertinya ini adalah jemaat yang luar biasa ya, tapi yang ditanyakan apakah buahnya itu memang ada. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali lagi ke Lukas ini ya, bahwa di sini ada lagi cerita mengenai pengurus kebun anggur. Mungkin kita juga akan bertanya-tanya ya, ini kok pengurus kebun anggurnya ini malah sebenarnya ini lebih baik nih dari tuannya ini ya. Nah, Tuhan ini kayak digambarkannya itu kejam jadinya. Udah tebang aja gitu ya. Jadi kita teringat waktu itu dengan kisah mungkin Musa ya, ketika Musa juga bangsa Israel waktu itu menyimpang, dia mempersembahkan domba emas gitu, mempersembahkan kepada domba emas, mereka menyembah domba emas gitu ya. Kemudian Allah marah sekali dan udah bilang, dah saya mau buang aja ini semua bangsa Israel dan saya akan pakai keturunannya Musa, aku akan bikin kau jadi bangsa yang besar. Tapi Musa waktu itu bilang, oh jangan Tuhan, kalau Tuhan mau membuang ini bangsa Israel ini, ya coret juga namaku dari buku kehidupan. Jadi Musa berdiri dan membela bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak dibuang sebagai bangsa pilihan ya. Dan sepertinya di sini juga kemudian disebutkan bahwa Tuhan menyesal gitu ya. Jadi penulisan di Alkitab memang kita pikir, waduh, kalau gitu memang Tuhan itu sebenarnya udah pengen hukum, tapi ya kalau ada manusia yang mau berdoa maka dia akan mengabulkan gitu ya. Ya kalau kita memakai teologi yang mungkin dari segi predestinasi atau kita mengenal kedaulatan Tuhan dan Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengetahui sebelum itu terjadi, mungkin penjelasannya adalah sebenarnya Tuhan tidak bermaksud begitu dari awalnya. Tuhan sebenarnya tidak ingin membuang bangsa Israel. Dia mengharapkan Musa dan dia tahu Musa akan membela bangsa Israel sehingga dia kita nggak, kalau begitu konsekuensinya kita tidak bisa mengambil kalimat yang ada di Alkitab itu secara selalu literal. Kita harus melihat tujuannya dan apa konteksnya saat itu ya. Jadi mungkin Musa memang, Tuhan tahu Musa akan mempertahankan bangsa Israel ini sehingga Tuhan kemudian menyatakan itu supaya ada kerjasama gitu ya. Saya juga pernah menanyakan hal ini. Kalau Tuhan sudah menginginkan sesuatu terjadi, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa untuk hal-hal yang Tuhan sudah maksudkan untuk terjadi gitu ya? Buat apa kan? Kayaknya kan nggak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak berkenan ya saya juga nggak bisa ubah ya kan? Tapi kalau Tuhan berkenan, ngapain aku saya berdoa lagi seperti itu ya? Ya tapi kemudian ada jawaban yang cukup ya waktu itu kena ya tidak di saya bahwa Tuhan ingin bekerja sama dengan manusia. Tuhan ingin kita ini terlibat dalam rencananya sehingga Dia mengharapkan kita juga berdoa meskipun sebelum kita doa pun sebenarnya juga Tuhan sebenarnya sudah berkehendak gitu ya, untuk menyelamatkan orang-orang, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Namun yang saya dapatkan di Lukas ini juga sebenarnya lebih dalam, karena di sini ternyata tidak sekedar hanya berdoa ya. Di sini pengurus dari kebun anggur ini mengatakan, Tuhan, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya ya, supaya mungkin lebih gembur, lebih bisa menghisap zat-zat makanan ataupun air, dan memberi pupuk ya. Jadi bagi saya sih sebenarnya memang doa itu tidak harus sekedar hanya berbicara ya. Mungkin ada hal-hal yang kita hanya bisa berbicara, tapi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan dengan perbuatan nyata. Karena ketika kita berbuat sesuatu ya, kita mencangkul, kita memberi pupuk, itu adalah doa yang lebih kuat. Karena itu tidak dekat dengan perkataan saja yang ya talk is cheap lah ya, seperti itu, tapi dengan perbuatan nyata. Kemudian arti yang lebih dalam lagi yang kita bisa baca dari perikop pada Lukas 13 ini adalah, ya kita kalau kita baca perikop sebelumnya. Jadi sebenarnya Lukas, kita tahu bahwa Alkitab itu kita kasih judul-judul perikop itu ya. Sepertinya itu adalah satu bagian tersendiri yang terpisah. Tapi sebenarnya dalam teks aslinya ini satu, pada satu tulisan ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat perikop sebelumnya, itu akan kita bisa lebih menghubungkan atau mengerti apa yang sebenarnya ingin dimaksudkan oleh penulisnya. Apalagi di ayat 6 disebutkan, lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya. Jadi lalu itu sesudah apa ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, maka kita tahu bahwa ada orang-orang yang datang pada Tuhan berkata, cerita bahwa, oh ada orang-orang yang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus gitu ya. Jadi darahnya dicampurkan oleh dengan darah persembahan gitu ya. Istilahnya itu adalah suatu kebrutalan atau penganiayaan lah kepada orang-orang Galilea tertentu. Ya, kemudian Yesus berkata, kamu kira orang-orang Galilea itu dosanya lebih besar ya dari kalian atau yang orang-orang yang lain di Galilea ya? Makanya mereka dapatkan musibah seperti itu ya, dapatkan penganiayaan. Tidak, gitu kata Tuhan Yesus. Tidak, kataku. Tapi, kemudian dikasih contoh lagi. Ada orang yang, 18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam. Ya. Siloam kita tahu ya, tempat orang untuk mencari kesembuhan. Nah ini kok orang cari kesembuhan kok malah kemudian ketimpa menara. Mungkin 18 orang ketimpa menara ini juga, oh sial sekali ya, apa mereka itu banyak dosanya, mereka tertimpa musibah seperti ini ya. Mungkin ada orang yang bilang, itu tuh ada orang yang kecelakaan pesawat ya, ya yang selamat berarti yang mereka itu yang orang-orang baik, sedangkan yang tidak selamat atau jadi korban suatu kecelakaan itu, mereka adalah orang-orang yang jahat ya, atau dosanya lebih dari yang lain lah. Dan Yesus kemudian berkata, oh tidak ya, tapi kalau kalian tidak bertobat maka kalian akan binasa juga sama seperti mereka gitu ya. Ya mungkin terjemahannya kurang tepat karena dikatakan akan mati dengan cara yang sama ya, tapi tentunya tidak semua orang mati dengan cara yang sama. Yang dimaksud adalah kalian akan binasa juga kalau kalian tidak bertobat ya. Lalu apa hubungannya ya dengan perumpamaan dengan pohon ara ini ya. Dan saya renungkan itu bahwa pengurus kebun anggur ini ya, dia mau berpikir mengenai mencangkuli dan membeli pupuk ya. Mungkin karena dia juga ya merasa bahwa sebenarnya orang itu masih, kalau pohon ara ini memang menggambarkan mengenai bangsa Israel kah, ataukah pemimpin-pemimpin rohani, ataukah gereja, ataukah individu-individu, maka pengurus dari kebun anggur ini perlu mempunyai jiwa yang bisa mengerti mengenai orang-orang bahwa mungkin mereka tidak berbuah karena banyak kendala, banyak masalah, banyak hambatan ya. Dan tidak terus bilang, ah sudah ya udah tebang-tebang aja. Karena memang ini memang percuma nih pohon mandul nih memang nggak bisa gitu ya. Jadi langsung ya tebang aja ngapain aku capek-capek. Tapi hati yang melayani ini timbul ya. Mungkin karena dia memandang bahwa aku juga sama orang berdosanya. Aku tidak lebih baik dari mereka ya. Seperti yang diluruskan oleh Tuhan Yesus sebelumnya bahwa kalau ada orang yang merasa oh dia nggak diselamatkan lah memang dia kena musibah seperti itu ya karena dia memang salahnya sendiri karena dia memang orangnya tegar tengkuk dia memang orang yang keras kepala orangnya sombong orangnya tidak mau bertobat ya kalau kita punya sikap seperti itu maka kita sulit melayani karena ya baru ngajak gereja 2 kali 3 kali kemudian ah memang dia emang nggak bisa gitulah. Ya memang orangnya emang keras kepala, jadi ya percuma lah biar ditebang-tebang aja ya. Tapi kalau kita mempunyai hati yang merasa bahwa kalau aku selamat ini aku bukan karena aku lebih baik, aku sama saja lemahnya, aku sama saja tidak akan bisa berbuah kalau tidak karena pertolongan Tuhan. Maka ketika melihat orang lain, maka tentunya paradigmanya akan berbeda, akan bisa melihat bahwa oh, ini kalau dicangkul, kalau diberi pupuk tanah di sekitarnya, ada kemungkinan ia akan menjadi lebih baik ya, atau akan berbuah. Jadi nanti setelah tahun depan ternyata itu belum berbuah juga. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika Tuhan mau bilang ini tebang lagi, kemudian pengurus kebun anggurnya katakan Tuhan jangan Tuhan kasih kesempatan sekali lagi 1 tahun lagi Tuhan gitu ya karena itu tidak dilarang ya kalau memang sebenarnya ternyata Tuhan juga mau untuk memberi kesempatan pada orang untuk bertobat memberi kesempatan pada orang untuk berbuah gitu ya jadi untuk akhir perenungan ini adalah hendaknya kita menjadi pengurus dari kebun anggur yang baik yang tidak judgmental yang tidak menganggap lebih suci atau lebih sedikit dosanya dari orang lain, tapi dengan empati mau untuk melayani orang. Ya karena kalau seperti itu makanya tidak heran bahwa Tuhan ketika ada perumpamaan mengenai domba yang hilang ya, ketika dombanya kembali maka dia sangat bersuka cita ya. Karena ya kalau dipikir sebenarnya aneh juga kenapa yang hilang ini Tuhan kok bersuka cita kalau ada yang satu yang balik ya. Tapi dari segi domba mungkin gak ada bedanya. Tapi dari segi manusia, biasanya orang yang sudah hilang, sudah jauh dari Tuhan, kemudian diselamatkan, rasa terima kasihnya lebih besar sehingga mereka bisa melayani mereka yang terhilang juga. Mereka akan lebih tekun, mereka lebih sabar gitu ya. Karena mereka menyadari mereka juga seperti itu dulu. Mereka dulu orang berdosa, mereka akhirnya dipanggil Tuhan dan mereka dipanggil lebih. Seperti Rasul Paulus juga yang menganggap di antara mereka semua ini aku yang paling berdosa. Tapi kemudian dia bekerja dengan giat untuk pekerjaan Tuhan dan bahkan tulisannya sebagian besar ada di Kitab Perjanjian Baru sekarang. Jadi ketika orang menyadari bahwa dirinya berdosa maka barulah dia bisa menjadi alat yang lebih baik seperti Paulus atau anak yang hilang atau domba yang hilang seperti itu. Oke, saya Yonsan. Salam waras. God bless you.